quwwata illa billah ma ba'd. Qala Syaikh Fauzan hafizahullah taala, wa yajidu sibaqu 'ala al-aqdami wa sa'ir al-hayawanati wal maraqib. Boleh melakukan perlombaan dengan kaki atau lari, dan sesuai dengan seluruh hewan-hewan dan kendaraan-kendaraan. Qala Imam Al-Qurtubi rahimahullah, la khilafa fi jawazi musabaqah ala al-khayl wa ghairiha min ad-dawab. Tidak ada khilaf bolehnya perlombaan dengan kuda dan lainnya dari kendaraan tunggangan. Wala al-aqdam, atau dengan kaki lari. Wa kadha tarami bisiham. Demikian juga adu tempar panah, wasti'malil aslih, dan menggunakan pedang, senjata. Lima pidari kimia tadarrub adalah haram, karena di sini ada latihan untuk berperang. Fakat sahabat Nabi Salma Aisyah, Rasulullah telah berlomba dengan Aisyah lari. Wasara'a Rakanah, wasara'a, dan juga beliau pernah bergulat dengan Rakanah dan mengalahkannya, mengguningkannya. Sahabat Salam bin Waqwa juga pernah berlomba dengan Salamah. Ngafan, ini Salamah tuh. Dan Salamah bin Waqwa telah berlomba dengan seorang dari Ansar di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala wala tajuzu al-musabaqatu wa al-ibad. Tapi tidak boleh lomba itu dengan bayaran, illa bil musabaqah al-ibil wal khail wasihan, kecuali ketika lomba unta, kuda, dan panah. Dikali sallallahu alaihi wasallam, la sabaqa, tidak ada lomba illa fi naslin, panah, au khuf, lari, au hafir. Wa rawal Hamzah an Abi Hurairah, ay la yajuzu akhdul ju'al al-sabaq, tidak boleh mengambil bayaran dari perlombaan, illa idza kana fi musabaqa, kecuali kalau perlombaan tersebut alal ibil, perlombaan dengan onta, khail, kuda, atau siham. Lainnya tilka, karena itu semua min alatil harb, termasuk peralatan perang, al-mamur, ini diperintahkan bitahlumiha untuk mempelajarinya, wahai kami, dan memantapkannya. Wa mafhumul hadis, maka mafhum dari hadis tersebut, annahu la yajuzu ahdul iwad, tidak boleh mengambil bayaran, anil musabaqah bi masiwaha. Waqila, ada yang menyatakan inal haditha yuhtamalu, hadis tersebut dimungkinkan, an yurada bihi, dimaksudkan hadis tersebut adalah ana haqqa ma budda bihi sabq hadis salata, yang paling berhak untuk diadakan lomba itu adalah tiga perkara ini. Likamali naf'iha, karena sempurnanya manfaat ketiga perkara ini, wa umumnya maslahat, dan umumnya maslahat ketiga perkara ini, ya lomba unta, kuda, dan mana. Faidhulu fiha kullu mughalabatin jaizatin yang taqiyu biha fid din, sehingga masuk padanya semua jenis perlombaan yang dibolehkan yang bermanfaat bagi agama. Kisah Rakanah, berdasarkan kisah Rakanah wa Abi Bakar radhiyallahu an. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, ar-rihan ada fitur Islam, rihan itu orang lebih ya, apa ya, taruhan. Ya, dalam perkara yang akan menampakkan Islam, wadilatu wa barahinuhu, ya, menampakkan dalil-dalil Islam, bukti-bukti kebenaran Islam, min haqqil haq wa aula bil jawaz, tentunya lebih hak dan lebih boleh, lebih utama itu dibolehkan. Minarihan, daripada adanya perlombaan, ada nidal wasabril khair, dengan apa namanya, panah dan lomba kuda, perlombaan-perlombaan dengan bayaran, dengan hadiah, dalam perkara-perkara ilmiah yang menampakkan Islam, dalil Islam, bukti-bukti benar Islam, lebih hak untuk dibolehkan, lebih utama untuk dibolehkan daripada lomba dengan panah dan dengan kuda. Intah. maksudnya perlombaan ilmiah. Qala wa ishtaratu li sihhati musabaqah khamsatu syurut. Disyaratkan bolehnya lomba itu dari lima syarat. Lima syarat boleh perlombaan. Asyaratul awal ta'yinul matkubain fil musabaqah biru'yah. Iya, ditentukan dua kendaraan yang ada yang mau digunakan dalam perlombaan biru ya tentunya dengan dilihat. Ya, si A kudanya ini, si B kudanya ini ditentukan. Asyaratu tsani ittihadul markubain fi naum. Syarat yang kedua adalah dua kendaraan tadi sama jenisnya. Ya, sama-sama kuda misalnya. Kuda apa? Wa tayyinur rumah. Kemudian ditentukan siapa yang menunggangnya untuk memanahnya. Lianal qasda ma'rifatu hadkihim. Karena yang dimaksud adalah mengetahui akan kelihaian dia sama mereka, wa maharatihim dan kemahiran mereka dalam ramai dalam memanah. Asal salis tahdidul masafah. Ketiga adalah menentukan jaraknya, jarak yang diperlombakan. Liu adalah sabiq wal musib, untuk diketahui mana yang lebih duluan sampai dan siapa yang apa namanya tepat sasaran dalam memanahnya. Wadzalika bi yakuna al-ibtida'u wa nihayatuha haddun. Yaitu start dan finishnya, ibtida' dan startnya, nihayat itu finishnya ada haddun, ada batas. Tadafaina fi tidak beda di antara keduanya. Start yang sama, finishnya sama. Lianal gharda ma'rifatu asbaq, karena dimaksud adalah untuk mengetahui mana yang lebih duluan. Walayah suruh tidak akan diketahui illa bitasawi fil ghayah, kecuali dengan tiket samanya dalam ghayah. Iya, start yang sama dan sampai mananya juga sama. Wasyartu rabi' an yakuna al-iwadu ma'luman mubaha. Hendaknya bayaran yang dikeluarkan itu maklum, mubah. Asatul khamis al-khuruju an sibhil qimar. Keluar dari penyerupaan dengan lotre. Biyan yakun al-iwad min ghairi mutasabiqain. Yaitu hendaknya bayaran hadiah upah yang ada itu dari selain yang berlomba. Ya, jadi khair dengan pai yang lomba, lomba kuda atau lomba lari yang si Adiana gitu. Jadi dong sini boleh. Aw atau min hadiyah faqat atau hanya salah satu aja. Karena dengan lomba saling lomba hadiah dari anak. Kalau anak menang, anak dapat, kalau anak kalah enggak bisa dapat gitu. Jadi salah satu aja. Qala fa in kana al-iwad min al-mutasabiqain, tapi kalau seandainya yang upahin dari dua-duanya, Abu Salim ngasih 1000, anak 1000. Nanti yang menang dapat 2000. Fa huwa mahlu khilaf. Ini mahal hilang. Hal ya juhuz, awal ya juhuz. Apakah boleh atau tidak? Ini lebih muhallil. Kecuali kalau ada muhallil, ada pihak ketiga. Bahwa dakhil ala diakunu syarikan piribihi bari'an mila khusran. Kecuali ada pihak ketiga yang masuk sebagai sekutu dalam apa namanya ribah, dalam keuntungan ketika dapat hadiah tapi dia tidak dapat kerugian. Wahdah Rasul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ada masyaratil muhallil. Tapi Ibn Taimiyah menyatakan tidak disyaratkan dari muhallil. Artinya boleh khusus untuk lomba kuda, lomba onta, lomba mana, ya boleh. Salah satunya ngasih uang, kemudian yang dapat dapat bayar, dapat kupah, dapat ganti, dapat hadiah. Waqala adamul muhallil aula wa aqrab ila al-adl min qawli sabqi min ahadihima. Kata beliau tidak ada yang muhallil, tidak ada yang pihak ketiga yang masuk lebih utama dan lebih dekat kepada keadilan. Iya. Min qawli sabqi, dibandingkan apa namanya adanya sabak tadi lomba min ahadihima. Wa bla bi husul maqsud kullu minhumma. Dan tidak ada yang muhallil, tidak ada pihak ketiga yang ikut, itu lebih ablag, lebih tinggi, lebih sangat mengena untuk tercapainya tujuan dari masing-masing keduanya. Wabayan ajl akhar, untuk lebih menjelaskan kelemahan satu dari yang lainnya. Qala wa aklul mal bihadha aklun bihak, dan memakan harta dari hasil ini adalah memakan harta dari dengan cara yang hak. Ya enggak mesti ketika khair dengan pai lomba, enggak mesti ada orang ketiga sebagai muhalilnya. Ya, langsung berdua sehingga kelihatan siapa yang menang, siapa yang kalah. Ya. Kalau ternyata khair dapat, udah semuanya buat khair, dan itu hak. Itu hak. Khusus dalam lomba ini. Apa namanya? Unta, kemudian kuda, kemudian mana? Qala rahimahullahu ta'ala ilan qala wa ma alimtu minas sahabah minas manis syaratul muhallil. Aku tidak tahu adanya seorang sahabat pun yang mensyaratkan harus adanya muhallil pihak ketiga yang. Wa inama huwa ma'rufun, itu hanyalah ma'ruf dari Sa'id bin Musayyib wa anhu talaqahu an-nas, dari beliau lah kemudian orang-orang menerima adanya muhallil. Qala wa min masabaqa yatabayyanu anna musabaqah al-mubahah ala nawain. Jadi yang terlewat buat jelaslah bahwasanya perlombaan yang dibolehkan itu ada dua. Anaul awwal ma yatarattabu alaihi maslahatun syar'iyyah, adalah perlombaan yang ada darinya maslahat syar'iyyah. Katadaru wala jihad, seperti akan terlatih untuk berjihad. Watadarrub ala masail ilmi, atau terlatih untuk menguasai masalah-masalah ilmiah. Anausani makal maksud minhu la'ib, yang dimaksudkannya semata-mata main. Alladila mudarat fi, yang tidak ada mudaratnya. Pada awal, kalau yang pertama yang ada masalah syar'iyah untuk jihad dan masalah ilmiah, ya juzu akhdul iwad alaih, boleh mengambil bayaran kemudian diberi upah, bisuruti hisabiqah, dengan syarat-syarat yang terhebat. Wadaw thani mubahun, adapun yang kedua, lomba yang sifatnya hanya sekedar main-main, tidak ada masalah syar'iyah, mubah, disyarat dengan syarat an la yasghala an wajibin, tidak menyibukkan dari satu kewajiban. Yulhiya an dzikrillah wan shalah, tidak melalaikan dari zikir kepada Allah dan dari salat. Kemudian wa hadzal nau, yang kedua ini, la yajuzu ahdul iwad alaihi, tidak boleh ngambil upah, ngambil bayaran, uang pendaftaran misalnya, tidak boleh. Wa qad tawassa'a an-nasul yawm, tapi orang-orang sekarang telah meluas-luaskan masalah ini. Fi hadzal nau akhir, sampai melalaikan salat, melalaikan dari zikir, melalaikan dari kewajiban, dan ngambil uang pendaftaran yang besar. Wan fadhu fihi katsiran min al-awqat wal amwal, sehingga mereka pun mengeluarkan untuk jenis kedua ini waktu yang banyak dan harta yang banyak. Wa huwa mimma la faidah, baik termasuk yang tidak ada faidah lil muslimin fi wala hawla wala quwata illa billah. Ini musabaqah. Allahu a'lam bissawab. Bismillah. Insyaallah bisa kita merajah dari awal lagi. Kita sekarang masuk ke Isim Gharibun Sharif. Bismillahirrahmanirrahim. Wajurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudhaf aw yakubada al radif. Intinya yang sudah kita tahu, Isim Gharibun Sharif itu jurra bil fathah, majrurnya dengan fathah. Malin sarif ni isim ghairu sarif jurra bil fathah. malam yudhaf, selama dia tidak menjadi mudhaf atau tidak ada pada dia al. Qala syarbi hadha baiti ila qismi tsani, beliau mengisyaratkan dengan bait ini kepada bagian kedua, mimma naba fi harakah an harakah. Ya, setelah bahas jamak muannats salim, jamak muannats salim kasrah tanubu anil fathah. Ya, harusnya dimansub dengan fathah pada jamak muannats salim, mansub dengan kasrah. Yang kedua sekarang sebaliknya. Sebaliknya yaitu isim ghairu munsharif yang semestinya majrur dengan kasrah, dia majrur dengan fathah. Jurra bil fathah wal munsharif. Wa huwa al ismu alladhi la yansharif. Wa hukmuhu, hukumnya anna yurfa'u bi dhammah, dirafakan dengan dhammah, nahu jaa ahmadu. Wa yansub bi fathah, nahu raaitu ahmada. Wa yujarru bil fathah aidan, nahu marartu bi ahmada. Fana bat al fathatu anil kasrah. Ini syahidnya. Pada jama mana salif, pada jama pada isim ghairu munsharif, pada isim ghairu munsharif tanubul fathah anil kasrah. Hala ini tapi idza lam yudhaf, kalau dia tidak menjadi mudhaf, au yaqa' ba'dal alif wal lam, atau dia tidak ada setelah alif dan lam. Fa in udifa jurra bil kasrah, kalau dia menjadi mudhaf, udifa jadi mudhaf ya, bukan jadi mudhaf ilaih tapi jadi mudhaf. Kalau dia menjadi mudhaf, maka dia seperti biasa dia majrur dengan kasrah. Nahu marartu bi ahmadikum. Ahmadikum, ahmadi mudhaf, sehingga dia di kasrah ahmadi. Ya ahmadikum. Wa kadza idza dakhala al alif wal lam. Begitu kalau dia masuk-masukkan alif dan lam, nahu marartu bil ahmadi. Bil ahmadi. Fa innahu yujarru bil kasrah. Nah. Qala waj'al linahwi yaf'alani nuna raf'an wa dan'ina wa tas'aluna wa hayfuha lil-jazmi wan nasbi simah kalam takuni litarumi madlamah. Ini sudah masuk ke i'rab dengan huruf. Sekarang kita baca i'rab amsalatul hamzah. Amsatul hamsah dengan di jurumiyah ada afalul hamsah. Qala lama faragha min al-kalam ala ma yurab min al-asma bin niyabah. Setelah beliau selesai dari kalam pembahasan apa yang diirab dari isim-isim bin niyabah dengan irab niyabah, bukan dengan usul, syara'a fi dhikri ma yu'rab min al-af'al bin niyabah. Beliau pun mulai membahas i'rab fi'il-fi'il yang di'rab dengan i'rab niyabah. Wadhalika itu al-amsilatul hamsah. Wa asyara bi qawlihi yaf'alani waj'al. Jadikanlah linahwi yaf'alani nuna raf'an. Yaf'alani itu isyarat ila kulli fi'lin, kepada semua fi'il ishtamala ala isnain, yang ada alif tasniyahnya. Sawun kana fi awalihi liya, apakah di awalnya ya, nahu yadriban, awi ta, nahu tadriban. Wa syara bi qawli wa tad'in. Wa tad'ina, tad'in, waj'al linahwi yaf'alina nuna raf'an wa tad'in. Belum misalkan dengan contoh tad'in ila kulli fi'lin ittasala bi ya mukhatabah, yang bersambung dengan ya mukhatabah. Nahu anti tadribin. Wa syara bi qawli wa tas'aluna, dan beliau mengisyaratkan dengan tas'aluna ila kulli fi'lin, kepada semua fi'il ittasala bihi wawul jamaah. Nahu antum tadribuna sawaun kana fi awali ta, apakah awalnya ta tadribun kamu til awiliya, nahu az-zayruna yadribuna. Ini amsalatul hamsah, yaf'alani atau taf'alani, tad'in yani taf'alina, wa tas'alun au yas'aluna, taf'aluna atau yas'aluna. Ini apa namanya, amsatul hamsah. Hadi amsatul hamsah wa yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Qala, apa irobnya? Irobnya adalah turfa'u bi thubutin nun, rafa'i dengan thubutun nun. Kata beliau, waj'al linahwi yaf'alina an-nuna raf'an. Nuna raf'an ini dia rafa' dengan thubutun nun. Watun sabu watun zamu bihat fiha, dinasab dan dijazam dengan membuang nun. Kata beliau, wahad fuha li jazmi wa nasbi simah. Wahad fuha ini hadfun nun, dan membuang nun li jazmi bagi jazam dan nasab simah. Simah alamah, tanda jazamnya, tanda nasabnya adalah hadfun fuha, membuang nun. Seperti lam takuni, seperti ditarumi. Panabat an-nun fihi anil harakah alatiha dhammah. Berarti dia pada hamzatul hamzah nun menggantikan harakat dhammah. Nahu az-zaidani yaf'alani. Fa yaf'alani fi'lun mudhari'un marfu'. Walamma tarafihi thubutun nun niyabah anil dhammah. Watun sabu watun zamu bihat fiha, dan dia dimansub dan dijazam dengan membuang nun. Nahu az-zaidani lan yakuma walam yahruja. Falamatun nasbi wal jazmi, tanda nasab pada lan yakuma, tanda jazam pada lam yahruja adalah sukutun nun, hadfun nun, gugurnya nun, hilangnya nun. Min yakuma wa yahruja. Wa minhu qalihi ta'ala, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Fattaqun nar. Ini Abjadul Hamzah. Alhamdulillah alam soal. Kemudian bahas setelahnya beliau masalah isim dan fi'il-fi'il yang mu'tal, yang mu'tal akhir. Allah alam soal. Besok dari awal soal kita mau jalan.